Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله كده masuk pada hadis al-hadi wa thalathun hadis yang ke-31 dari kitab kita Jami' al-Ulum wal Hikam شرح الأربعين عن سهل ابن سعد الساعدي حديث من سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي datang seorang kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة dari Sahal bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu beliau menceritakan datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, dulluni, tunjuki aku. Ala amalin, atas sebuah amalan, yang kalau aku kerjakan, niscaya Allah akan cinta kepada aku. Waalaikumsalam. Wa habbanin nas, dan manusia juga akan cinta kepada aku. Tunjukkan satu amalan, yang kalau aku kerjakan, Allah cinta kepada aku, dan manusia juga cinta kepada aku. Faqala zhad fid dunya. Beliau berkata, zuhudlah dalam masalah dunia. Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia akan cinta kepada kamu. Demikian hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lainnya. Biasa nidah hasanah. Dengan sanad-sanad yang sahih. Atau dengan sanad-sanad yang bagus. Ya, hasanah di bawahnya sahih. Tapi tidak dhaif. هذا الحديث كتب ابن رجب رحمه الله خرجه ابن ماجه من رواية خالد ابن عمرو القرشي ابن ماجه mengeluarkan hadis ini dari riwayat Khalid ibn Amr al-Qurashi dari Sufyan al-Thawri dari Abi Hazim dari Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi وقد ذكر الشيخ رحمه الله dan juga الشيخ رحمه الله yang mengumpulkan hadis ini 40 أن إسناده حسن بوسنده حسن وفي ذلك نظر Kata beliau, tetapi ucapan dia bahwa ini hasan, fihi nazar. Ini perlu dilihat lagi. Itu makna fihi nazar. Fa inna Khalid ibn Amr al-Qurashi al-Umawi qala fihi al-Imam Ahmad munkarul hadith. Karena seseorang rawi di dalamnya yang bernama Khalid ibn Amr al-Qurashi al-Umawi dari Bani Umayyah, kata Imam Ahmad rahimahullah, orang tersebut munkarul hadith. Wa qala marratan, dan sesekali beliau pernah berkata, laisa bi thiqah, orang ini tidak thiqah. Yarwi ahadith bawatil, dia meriwayatkan hadis-hadis yang batil. Wa qala Ibnu Ma'in, Ibnu Ma'in juga berkata, laisa hadithuhu bi syai', hadisnya enggak ada apa-apanya. Yani enggak ada nilainya. Wa qala marratan, bahkan pernah berkata Ibnu Ma'in, kadzdzaban, yakdzib, dia berdusta. Haddatsa an Syu'bah ahaditsan mawdu'ah, dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah, hadis-hadis maudhu'. Padahal Syu'bah imamu ahli hadis. Artinya tidak mungkin Syu'bah yang berdusta. Hadis yang maudhu' qala an Syu'bah. Padahal Syu'bah adalah imam dalam hadis, imam fil hadis. Berarti jelas perkaranya pada beliau, pada orang ini yang menyatakan an Syu'bah, bukan Syu'bah yang salah. Wa qala al-Bukhari wa Abu Zur'ah, Imam Bukhari dan Abu Zur'ah Ar-Razi menyatakan munkarul hadis. Hadisnya munkar yang diriwayatkan dari beliau. Wa qala Abu Hatim matrukul hadis da'if. Kata Abu Hatim, matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Da'if, lemah dia. Wa nasabahu Salih ibn Muhammad wa ibn Adi ila wad'il hadis. Bahkan Salih ibn Muhammad dan Ibn Adi memasukkan orang ini di dalam sifat atau jajaran wad'il hadith, memasukkan hadith. Watanaqadha Ibn Hibban fi amrih, sedangkan Ibn Hibban saling kontradiksi ucapan beliau. Fadhakarahu fi kitab al-thiqat, dia menyebutkan orang ini dalam kitab rawi-rawi thiqah, berarti dimasukkan pada orang thiqah. Wa dzakarahu fi kitab adh-dhu'afa, tetapi dalam buku dia kumpulan rawi-rawi dhaif, orang ini masuk juga. Ini Ibnu Hibban rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Wa qala kana yanfaridu an ittiqati bil mawdu'at, kata Ibnu Hibban, dia menyendiri dari para rawi-rawi thiqah dengan hadis-hadis maudhu'. Jadi kadang-kadang berbeda sendiri dengan hadis-hadis maudhu' dengan rawi-rawi thiqah. Padahal Ibn Hibban termasuk yang mutasahil, artinya dalam menilai tidak kencang, tidak keras begitu. Tapi toh beliau juga menganggapnya dhaif. La yahillu al-ihtijaj bi khabari, tidak boleh berhujjah dengan hadis dari dia. Wa kharraja al-Uqayni hadithahu hadha wa qala laysa lahu aslun min hadis Sufyan ats-Tsauri. Al-Uqayni membawa hadis ini dan kemudian berkata, hadis ini tidak memiliki asal dari hadis Sufyan bin Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri qala wa qad taba'a Khalidan alaihi Muhammad ibn Katsir As-San'ani. Tetapi taba'ahu, taba'ahu artinya ada yang meriwayatkan dari jajaran dia orang lain. Jadi kalau sanad itu kita gambarkan seperti rantai, maka pas di rantainya Khalid, ada yang meriwayatkan tidak dari Khalid, dari orang lain. Kemudian ke atasnya sama, maka dikatakan taba'ahu, yutaba. Siapa yang taba'ahu, yang meriwayatkan bersama Khalid tadi? Muhammad ibn Katsir As-San'ani. Wala'allahu akhadahu anhu wa dallasahu, li'anna al-mashhur bihi Khalid hadha. Tetapi bisa jadi orang itu pun mengambil dari Khalid, tetapi dallasahu. Dallasahu artinya menyembunyikan, menganggap langsung dari atas padahal dari Khalid. Lian al-mashhur bihi Khalid hadha, karena yang masyhur adalah Khalid meriwayatkan hadis tersebut. Sedangkan Muhammad ibn Katsir dikatakan kadang atau memiliki sifat tadlis, orang yang memiliki sifat tadlis diterima hadisnya kalau jelas, tegas meriwayatkannya. Tetapi kalau memakai an-anah ditolak. Dia thiqah, dia terpercaya, jujur, tidak dusta. Tetapi kadang-kadang dia menganggap orang ini saya percaya, orang lain tidak percaya. Maka dia tidak akan mengatakan orang ini, tapi langsung di atasnya. Misalnya kalau dari Muhammad, kemudian dari Abdullah. Dia tidak menyebutkan Muhammad ini. Tapi langsung contohnya Khalid. Dari Khalid, dari Abdullah. Dia tidak berkata dari Khalid. Dia akan berkata, an Abdullah. Dari Abdullah. Dan itu tidak dusta. Karena saya tidak menyatakan saya dengar. Tapi hadis itu dari Abdullah memang. Maka orang yang seperti ini, tidak diterima hadisnya kecuali harus sarrah. Sarrah itu tasrih. Sighat tasrih itu bisa akhbarana, atau anba'ana, atau sami'tu, menyampaikan kepadaku, mengkhabarkan kepadaku, atau aku dengar dari dia, itu baru diterima. Berarti langsung. Tapi kalau an fulan, tidak diterima. Karena orang ini sering atau suka mentajlis. Khawatir saat itu dia mentajlis seorang langsung dari yang di atasnya, dari gurunya, kemudian an. Sehingga seakan-akan Khalid dengan dia ngambil dari orang yang sama. Barakallahu fikum. Padahal dia dari Khalid. Qala Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi watabahu aydan. Tetapi ada pula yang yutabi', ada yang meriwayatkan bersama Khalid, bersama Muhammad Ibn Katsir As-San'ani, yaitu Abu Qatadah Al-Harrani wa Mihran Ibn Abi Amr Ibn Abi Umar Ar-Razi farawahu anit Thawri. Mereka meriwayatkan dari Thawri. Berarti sudah tiga yang meriwayatkan, Khalid dan dua lainnya. Qala wa ashharuha hadis Ibn Katsir. Yang paling masyhur adalah hadis Ibn Abi Katsir tadi, atau Ibn Katsir tadi, yaitu Muhammad Ibn Katsir Al-San'ani. Kaza qala, demikian dikatakan oleh Abu Bakar Al-Khatib. Jadi tiga yang meriwayatkan dari Thawri, Khalid yang tadi sudah sebutkan dhaifnya, kemudian Muhammad Ibn Katsir, kemudian yang ketiga adalah Qatadah Al-Harrani. Tetapi yang masyhur dari yang kedua, Muhammad Ibn Katsir. Kaza qala, demikian kata Al-Khatib. Wa hadha yukhalif qawla Al-Uqaydi, dan ini menyelisihi ucapan Al-Uqaydi. Qala inna ashharaha hadis Khalid Ibn Amr. Kata beliau yang paling masyhur adalah hadis Khalid Ibn Amr. Wa hadha asah, dan ini lebih sahih, kata Ibn Rajab rahimahullah. Wa Muhammad Ibn Katsir As-San'ani huwa Al-Masisi. Sedangkan Muhammad Ibn Katsir As-San'ani adalah yang dinisbahkan kepada Al-Masis, Al-Masisi. Da'afahu Ahmad, juga dianggap da'if oleh Imam Ahmad. Wa Abu Qatadah wa Mihran tukullima fihima. Sedangkan Abu Qatadah dan Mihran yang juga meriwayatkan dari yang sama bersama Khalid, juga tukullima fihima. Tukullima, diperbincangkan, diperdebatkan kesiqahannya. Lakin Muhammad Ibn Katsir khairun minhuma. Tetapi Muhammad Ibn Katsir yang paling baiknya, yang paling ringannya. Fa innahu thiqatun inda katsirin minal huffaz. Karena orang ini dianggap thiqah oleh kebanyakan para penghafal-penghafal hadis. Wa qad ta'ajjaba Ibn Adi min hadithihi hadha. Dan Ibn Adi terkejut, terheran-heran dengan hadis ini. Wa qala ma adri ma aqulu fi. Kata beliau, kata Ibn Adi, aku tidak tahu apa yang akan aku ucapkan tentang hadis ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka para pakar-pakar ahli hadis, sampai diistilahkan, mencium baunya saja terasa aroma dhaifnya. Dia tahu. Ini baru dengar saja, ini hadis ada sesuatu padanya. Karena terlalu banyaknya, hebatnya mereka dalam memeriksa hadis, dan terlalu berpengalaman, sehingga bisa merasakan hadis ini ada masalah. Sehingga ketika dia melihat empat rawi dari Thawri dalam keadaan yang ini dikatakan sebagian thiqah, sebagian tidak, yang ini tukulima diperbincangkan, yang Khalid bahkan didhaifkan sampai ada yang menganggap wad'al hadis, memalsukan hadis, Kemudian dia melihat ini dari mana muaranya. Kalau dari Khalid muaranya yang lain ikut, ya dhaif semua berarti. Tapi kalau mereka sama-sama dari Tsauri, bisa jadi benar. Karena bukan orang yang dhaif itu meriwayatkan selalu suatu yang salah. Kadang-kadang dia meriwayatkan suatu yang benar. Terbukti dengan orang lain meriwayatkan hal yang sama. Orang lain juga meriwayatkan kalimat yang sama. Maka beliau ta'ajjab. Beliau terheran-heran dengan hadis ini. Ma adri ma aqulu fi. Kata Ibn Adi, aku tidak tahu lagi mau bicara apa tentang hadis ini. Qala Ibn Abi Hatim annahu sa'ala abahu. Ibn Abi Hatim pernah tanya kepada bapaknya, yaitu Abu Hatim, tentang hadis Muhammad Ibn Katsir dari Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian sebutkan hadis ini. Qala hadha hadithun batil. Kata bapaknya, Abu Hatim, hadha hadithun batil. Ya'ni bihadal isnad. Maksud dengan sanad tersebut batil. Yushiru ila annahu la asla lahu an Muhammad ibn Katsir an Sufyan. Ya'ni, beliau mengisyaratkan tentang tidak ada asal-usulnya dari Muhammad ibn Katsir dari Sufyan. Artinya bisa jadi Muhammad ibn Katsir mengambil dari orang lain baru dari Sufyan Ats-Tsauri. Qala ibn Mashish, sa'altu Ahmad an hadis Sahal ibn Sa'ad. Aku tanya kepada Imam Ahmad tentang hadis Sahal ibn Sa'ad. Di sini menunjukkan kalau tidak menyebutkan syekh, tidak menyebutkan imam, tidak. Kalau bukan niat merendahkan, tidak mengapa. Imam Ahmad saja kita katakan Ahmad. Rawahu Ahmad. Rawahu Bukhari. Berapa kali kita menyebutkan Rawahu Bukhari Muslim? Apakah kita mencerca Bukhari dan Muslim? Tetapi ada beberapa muqallid yang marah kalau gurunya tidak disebut syekh. Kalau Muhammad ibn Hadi, marah mereka. Ada apa? Padahal biasa kita menyatakan ini disampaikan oleh Rabi ibn Hadi, oleh beberapa mereka. Yang penting innamal amalu bin niyat. Barakallahu fikum. Hadis Sahal ibn Sa'ad, fadakara hadal hadis. Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, faqala la ilaha illallah. Ta'ajuban. Imam Ahmad ditanya hadis ini, jawabnya, la ilaha illallah. Ta'ajuban, terheran-heran dia. Man yarwi hadha? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Qultu Khalid ibn Amr. Aku katakan Khalid ibn Amr. Faqala waqa'na fi Khalid ibn Amr. Thumma sakat. Kami sudah membicarakan. Waqa'na itu membicarakan sesuatu yang jelek. Tentang Khalid ibn Amr. Thumma sakata. Betapa sopannya Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahli Sunnah. Tidak menyatakan begini dan begitu yang sudah pernah disebut. Kami sudah menyebutkan tentang kejelekan dia. Artinya kejelekan dalam meriwayatkan hadis ya. Bukan ghibah. Artinya dia dhaif atau dia dusta. Tsumma sakat, kemudian diam. Wa muraduhul inkar. Maksud beliau adalah pengingkaran. Ala man dhakara lahu syai'an min hadisi Khalid. Pengingkaran terhadap mereka yang menyebutkan sesuatu dari hadis Khalid ibn Amr. Fa innahu la yustaghal bihi. Karena tidak perlu menyibukkan diri dengan hadisnya Khalid ibn Amr. Sehingga beliau menyatakan, la ilaha illallah, man yarwi hadha Khalid ibn Amr. Qad waqa'na fi. Kita sudah pernah membicarakan dia. Kemudian diam. Wa kharajahu Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam fi kitab Al-Mawa'id. Dikeluarkan pula oleh Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam fi kitab Al-Mawa'id. Dalam kitab Mawa'id. Jama' Mawa'idah. Lahu an Khalid ibn Amr. Yang juga dari Khalid ibn Amr. Thumma qala kuntu munkiran lihadal hadith. Kata Abu Ubaid Al-Qasim, dulunya. Dulu aku mengingkari hadith ini. Fahaddathani hadha syaykh an waki'a. Ternyata syekh ini telah meriwayatkan dari Waqi' bahwasanya dia bertanya kepadanya, walau la maqalatahu hadhihi lataraktuhu. Kemudian dia berkata, kalau saja bukan karena ucapannya, niscaya aku tinggalkan hadis ini. Wa kharraja Ibnu Adi hadzal hadis fi tarjamati Khalid ibn Amr. Wa dzakara riwayat Muhammad ibn Katsir lahu aidan. Membawakan pula riwayat Muhammad ibn Katsir. Wa qala hadzal hadis an Ats-Tsauri munkar. Hadis ini dari ثوري منكر. قال ورواه زافر يعني ابن سلمان عن محمد ابن عيينة أخي سفيان دري أبي حازم عن ابن عمر انتهى. وزافر ومحمد ابن عيينة كلاهما ضعيف. استغن زافر عن ابن عيينة محمد ابن عيينة كلاهما ضعيف. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر مرسل. Ternyata hadis ini diriwayatkan pula dari sisi lain, tetapi mursal. Mursal itu tidak disebutkan rawi yang paling atasnya. Kharajahu Abu Sulaiman ibni Zabr ad-Dimashqi di dalam Musnad Ibrahim ibni Adham min jam'ihi dari kumpulan beliau min riwayat Muawiyah ibni Hafs dari Ibrahim ibni Adham dari Mansur dari Rudzi ibni Hirash. Qala ja'a rajulun ila an-nabi, datang seseorang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah dulluni ala amalin yuhibbuni Allah alai wa yuhibbuni an-nas alai, tunjukkan padaku satu amalan yang Allah akan cinta kepadaku karenanya dan manusia juga akan cinta kepadaku karenanya. Faqala amal amalu alladhi yuhibbuka Allah alai az-zuhd fid dunya, adapun amalan yang Allah akan cinta kepadamu adalah zuhud fid dunya. Wa ammal amal alladhi yuhibbuka an-nas, adapun amal yang manusia akan mencintaimu, fandur hadzal hutam fambid ilaihim, maka ambillah ikatan atau kendali ini dan ikatkan atau lemparkan pada mereka. Yani tetap kembali kepada zuhud. Enam, kendali tadi, zuhud tadi, apa yang ada pada mereka, kamu zuhud. Zuhud dalam masalah dunia, tidak ambisi dengan dunia. Zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, artinya dia tidak iri, tidak kemudian bagaimana caranya bisa mendapatkannya. Tidak. Tidak kepingin apa yang ada di tangan manusia. Ini zuhud ma'indan nas. Jadikan itu sebagai kekangmu. Hitam itu tali kekang. Wa kharajahu Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya juga mengeluarkan hadis dalam kitab Dhammud Dunya. Beliau, Ibnu Abi Dunya, banyak menulis buku-buku yang Masya Allah tentang keikhlasan, tentang zuhud, tentang yang seperti ini. Judulnya Dhammud Dunya, rendahnya dunia atau tercelanya dunia. Min riwayat Ali ibni Bakar an Ibrahim ibni Adham qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fadzakarahu. Beliau ceritakan riwayat tadi dan disebutkan hadisnya. Wa lam yadhkur fi isnadihi Mansuran wala Rib'iyan. Tidak disebutkan padanya Mansur wala Rib'i. Itu rawi-rawi yang atas yang berarti mursal. Wakala fi hadithi fambit ilaihim ma fi yadaika minal hutam, lemparkanlah pada mereka, yani biarkan pada mereka, berikan pada mereka apa di tanganmu. Waqad ishtamala hadal hadith ala wasiyataini azimatain. Dan telah tercakup hadis ini atau mencakup hadis ini dua wasiat yang besar. Ihdahuma az-zuhd fid dunya wa annahu muqtadi aw muqtadin li mahabbatillah. Pertama zuhud dalam masalah dunia. Dan itu konsekuensinya akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Muqtadin dari kalimat iqtada. Jadi muqtadin hilang ya-nya, harusnya muqtadi karena digantikan dengan tanwin. Tanwinul iwad, iwadan 'anil ya. Di mahabbatillahi azza wa jalla 'abdihi, akan memberikan kecintaan Allah kepadanya. Wa tsaniyah, yang kedua, az-zuhud fi ma fi aidin nas. Zuhud tidak ambisi, tidak merasa kepingin apa yang ada di tangan manusia. Wa anahu muqtadin, dan itu akan memberikan mahabbatin nas. Memberikan kecintaan manusia kepadanya. Ikhwan fillah na'azukumullah. Kalau dipermasalahkan hadis ini dan hadisnya dhaif kesimpulannya. Maka kita dapatkan tentang masalah zuhud dari sekian banyak hadis yang lain yang sahih. Demikian pula untuk tidak ambisi pada apa yang di tangan manusia. Itu juga dari sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Bahkan ayat-ayat Al-Quran akan dibahas oleh beliau demikian. Sehingga bukan berarti kalau hadisnya dhaif kemudian kita tidak peduli dengan apa yang terkandung di dalamnya. Kalau terkandung di dalamnya sesuai dengan yang lain, maka kita membahasnya dalam keadaan insaha. Kalau hadis itu sahih. Sebab riwayatnya dari sekian banyak, ada yang mursal, ada yang mausul. Qala, dikatakan selanjutnya, fa amma zuhud fid dunya, adapun zuhud dalam dunia, faqad kathura fil Qur'an al isyarah ila madhihi. Berarti apa dalil zuhud? Jangan menyatakan hadis ini. Kamu akan dikatakan hadisnya dhaif. Kalian berhujjah dengan hadis dhaif. Tetapi kita katakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala banyak memuji sifat zuhud. Wa ila dhammir raghbah fid dunya. Dan juga banyak cercaan terhadap ambisi dunia. Raghbah fid dunya. Qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ayat yang sering dibaca oleh para imam-imam di masjid-masjid kita. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa, dalam surat Al-A'la. Subbihi isma rabbikal a'la. Bahkan kalian, kata Allah, lebih mementingkan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Berarti makna zuhud di dalam ayat ini sangat jelas, yaitu lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Karena sebagian dari tarekat-tarekat sufiyah menganggap zuhud itu meninggalkan dunia sama sekali. Sehingga mereka ada yang mengembara, ada yang semedi, ada yang pokoknya tidak mau dunia. Bahkan ada, tidak tahu sampai sekarang atau masih sudah mati atau masih hidup. Di Madura ada orang yang hidup di atas pohon, tidak turun sama sekali. Kalau ada yang bisa dimakan, dia makan. Kalau tidak ada, dia puasa. Dan dia merasa yakin bahwa dia akan diberi rezeki oleh Allah. Dari sisi ini, memang dikasih rezeki oleh Allah. Banyak orang yang pengen tahu. Terus kasihan lempar roti, kayak monyet gitu. Ya hidup. Berapa lama. Tetapi ini barakallahu fikum, bukan yang dimaksud dalam zuhud. Bukan yang dimaksud di dalam makna zuhud. Zuhud adalah, jangan tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Pentingkan akhirat. Karena akhirat khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Adapun dunia, sementara. Terlihat khulwatun khadirah, hijau dan indah, tetapi menjadi fitnah. Menjadi sebab seseorang jauh dari ibadah, jauh dari Allah, karena sibuk dengan dunianya. Wa qala ta'ala, ayat kedua, dalam surat Al-Anfal, turiduna aradad dunya, wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan perhiasan dunia, padahal Allah menginginkan akhirat. Arti menginginkan bagi kalian itu akhirat. Tapi kalian menginginkan dunia. Demikian pula di dalam kisah Qarun. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Maka keluarlah Qarun dari kaumnya Musa alaihi salam. Fabagha, tetapi melampaui batas. Kata Allah, kharaja ala qawmihi fi zinatih. Dia keluar menemui kaumnya dengan perhiasan-perhiasannya. Qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya, berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia. Ya laita lana mithla ma utiya Qarun, duhai kiranya aku punya apa yang dipunyai Qarun. Duhai kiranya aku pun kaya seperti Qarun, kata orang-orang yang menyaksikan. Innahu ladzu hadzin 'adzim, dia memiliki bagian yang sangat besar. Tetapi orang berilmu berbicara lain. Wa qala alladziina utul 'ilm. Berkatalah orang-orang yang berilmu, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun. Pahala di sisi Allah itu lebih baik. Liman aamana wa 'amila shaliha, bagi siapa yang beramal, beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya kecuali orang yang sabar. Jadi tidak ada yang bisa menjadi orang yang beriman dan beramal saleh illa sabirun, kecuali orang-orang yang sabar. Ada disyukuri, tidak ada disabari. Ada alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kalau enggak ada, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yulqaha illa sabirun. Tidak ada yang bisa mencapai derajat tersebut kecuali orang yang sabar. Sampai ayat berikutnya dan kemudian Allah kisahkan ditenggelamkannya Qarun dengan seluruh hartanya. Sampai menjadi istilah kalau kita menemukan harta dalam tanah, bilangnya harta Qarun. Harta Karun. Bukan. Karun di mana? Kamu di mana? Tetapi istilah. Karena memang hartanya Qarun seluruhnya, Allah tenggelamkan bersama Qarunnya. Tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal 'aqibatu lil muttaqin. Di akhir ayatnya, di akhir kisah, Allah katakan itulah kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Itulah kehidupan akhirat. Naj'aluha, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, kesombongan di muka bumi. Jadi akhirat, jannahnya, segala macam perhiasannya, kenikmatannya, Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak menghendaki uluan fid dunya, tidak menghendaki kesombongan di muka bumi. Wala fasadan, dan tidak menghendaki kerusakan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian dalam surat Al-Qasas. Wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Di dalam ayat lain dalam surat Ar-Ra'd, Allah katakan wa farihu bil hayati dunya, mereka gembira, bangga dengan kehidupan dunia, yakni dengan perhiasan-perhiasan dunia. Padahal kata Allah, wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sekedar perhiasan saja. Ini sekedar sesuatu yang aksesoris saja. Qul mata'ud dunya qalil. Dalam ayat lain Allah katakan, ini dalam surat An-Nisa, Qul mata'ud dunya qalil. Katakan, perhiasan dunia itu sedikit. Wal akhiratu khairun liman ittaqa. Sedangkan akhirat, khairun liman ittaqa, lebih baik bagi orang yang bertakwa. Akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian gak akan didolimi sefatil pun. Fatil adalah kalau engkau buka biji korma, ada belahannya, kemudian kamu tarik ada kayak sumbunya. Itu fatil namanya. Kecil sekali dan gak ada nilainya. Siapa yang mau menghargai? Mau jual? Siapa yang mau beli? Tidak ada. Dari biji korma juga ada kulit arinya. Itu kitmir. Dari korma juga di atasnya ada cekungan kecil. Atau di bijinya ada cekungan kecil sekali. Mesti ada setiap korma, setiap biji korma. Itu disebut nakir. Jadi kita dapatkan tiga. Fatil, kitmir, nakir. Ketiga-tiganya ungkapan betapa remehnya dan gak ada nilainya. Sehingga disebutkan tiga kali dalam Quran, tiga-tiganya disebut. Untuk mengungkapkan yang seperti ini. Kalian gak akan didolimi sepatil pun. Kalian gak akan didolimi sekitmir pun. Begitu. Barakallahu fikum. Maka dikatakan dunia itu mata'un qalilun. Kenikmatan atau perhiasan yang sedikit. Gak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Rumah yang megah, mobil yang mewah, dan seluruhnya, bahkan seluruh isi dunia ini dibandingkan dengan akhirat tidak ada apa-apanya. Kata Nawawi rahimahullah, qatrah minal jannah, satu tetes dari kenikmatan surga mengalahkan seluruh dunia dan seisinya. Maka ikhwan ibnina azakumullah, hendaklah kita lebih mementingkan akhirat, dan itu makna zuhud. Lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Silakan kalian mencari dunia karena itu adalah kebutuhan kalian di dunia. Sehingga Allah katakan fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah di muka bumi dan carilah fadilah Allah. Makna carilah walaupun fil amr, maknanya silakan, bukan perintah. Silakan kalian bertebaran di muka bumi. Dan itu biasanya perintah setelah kesan larangan. Dikira tidak boleh mikirkan dunia atau tidak boleh mencari dunia. Kata Allah fantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silakan kalian bertebaran di muka bumi dan carilah fadilah dari Allah. Sebagian zuhad, orang-orang yang zuhud, dia mencukupkan dengan apa yang dia pakai, apa yang dia tinggali, dan apa yang dia naiki. Selesai. Sudah ada dan cukup, selesai. Dia tidak mengalahkannya dengan, atau dia tidak membuat urusan itu mengalahkan urusan akhirat. Sehingga anaknya Khalifah Harun al-Rashid pergi dari keluarganya, keluarga kerajaan, diberi permata besar yang disebutkan kisahnya dalam kitab Al-Ghuraba Minal Mu'minin oleh penulis kitab Al-Syariah Imam Al-Ajurri. Beliau punya kitab lain Al-Ghuraba Minal Mu'minin. Dia tidak pakai itu, berlian tadi itu, dia simpan. Dan dia belajar di majlis-majlis ilmu bersama para ulama. Dia kerja sepekan cuma satu hari, mendapatkan 7 danik. Diriwayatkan, 1 danik cukup untuk makan sehari. Dia kerja di hari Sabtu, kemudian dapat 7 danik, kemudian dia pakai untuk makan sepekan. Belajar, belajar, belajar, cari ilmu. Nanti Sabtu berikutnya kerja lagi. Sehingga ada pelanggannya yang memakai dia. Pekerjanya pekerja apa istilahnya kalau di sini? Iya, jasa tenaga. Dia berdiri di pasar seperti tukang-tukang mana? Panggul. Ya, tukang-tukang panggul tuh, mau sepeda ada paculnya tuh. Begitu. Nanti diajak. Bapak ini tanya, aku cari kau beberapa hari gak ada. Iya, aku tidak bekerja kecuali hari Sabtu. Kenapa? Dia ceritakan seperti itu, tambah senang ini orang. Karena orang yang pelanggannya orang soleh. Maka dia bekerja setiap hari Sabtu, dia cari orang itu. Kerja di rumahku. Sampai kemudian dia tidak muncul karena sakit. Ditengok oleh orang tadi. Dia berikan berliannya, dia berikan anunya, dan dia berikan kafan yang dia sudah simpan, disampaikan kepada Khalifah. Bukan kafannya, berliannya. Kafannya dia katakan, dan ini kalau saya meninggal, kuburkan saya dengan kafan ini. Ternyata meninggal. Maka dia menyampaikan amanahnya kepada Khalifah ketika lewat rombongan Khalifah. Ya Khalifah, ada amanah untukmu. Dari jauh dia melihat berlian milik anaknya. Karena gini-gini kan, kalau enggak gitu enggak diberhentikan. Dianggap enggak penting. Stop. Tanya, kemana-kemana. Menangis dia. Ternyata itu adalah anaknya. Dianya juga yang bawanya baru tahu kalau itu adalah anaknya Khalifah. Yang dia pekerjakan di rumahnya. Ini barakallahu fikum asyahid. Dia mencukupkan kerja sehari bisa hidup seminggu. Kemudian kerja lagi sehari, hidup seminggu. Karena merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dari satu hari bekerja. Ini barakallahu fikum zuhud, tentunya bertingkat-tingkat keadaannya di antara manusia sesuai dengan keadaan mereka dan keimanan mereka dan kebutuhan mereka. Kembali kepada kitab. Yang jelas tetap bekerja, tetap mencari ma'isyah, tetap dia perlu makan, perlu pakaian, barakallahu fikum. Tetapi tidak mengalahkan tujuan utama yaitu mencari akhirat. Seharusnya disampaikan di sini ayatnya. Allah berfirman, seperti tidak ada. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah dengan apa yang Allah berikan padamu, cari akhirat. Tapi jangan lupakan urusanmu, kebutuhanmu terhadap dunia. Ini sudah sangat bagus, sangat sempurna ucapan Allah untuk menafsirkan zuhud. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadikan semua yang kamu miliki di dunia ini, tenaga, usaha, napas, segala macam, untuk akhirat. Wala tansa, tapi jangan lupa, nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Ini sekedar kebutuhanmu di dunia, jangan lupakan itu. Barakallahu fikum. Maka dengan ini, makna zuhud adalah dia cukupkan dengan apa yang dia butuhkan di dunia, sedangkan tujuan utama adalah akhirat. Sedangkan mereka-mereka yang tidak zuhud, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan klasik. Kamu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Gak bisa jawab. Ya, kita hidup harus bekerja, harus cari makan. Tapi setelah makan, kenyang ngapain? Makan kenyang, ya untuk kerja. Kerjanya untuk apa? Ya untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Untuk makan, berputar terus ke lingkaran setan. Sedangkan kaum muslimin, ahlu sunnah akan menjawab dengan tegas, hidup untuk ibadah. Lah kerja untuk apa? Supaya bisa melanggengkan kehidupan. Makannya, minumnya, pakaiannya, tempatnya. Setelah itu, tujuan utamanya adalah akhirat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.